Baik, kita sambung kitab Muhimmah fil Ilm al Hadis pada muka surat yang ke-19. Masih lagi membicarakan tentang cemburu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, adakah kamu tinggalkan, yakni kamu biarkan isteri kamu bersuka-suka akan perempuan yang banyak? Patutkah kamu membiarkan isteri kamu duduk bercampur dengan orang? Duduk berseronok-seronok dalam pekan, bercampur-campur dalam majlis kesukaan. Kemudian, dan katanya, dan kamu tinggalkan dia sehinggalah menjahatkan Allah Ta'ala akan seorang yang tiada cemburu. Akibat daripada suami ini tak kisah dengan isteri, sosial yang bebas, boleh belaga pipi isteri dengan orang lain ni. Dia tengok isteri dia ni duduk belaga pipi, biasa lah Ustaz, zaman moden. Maka Nabi kata, kata Hasan Al-Basri, orang yang macam ni suami ni akan jadi suami jahat, suami dayus, yang kita sebut dulu tiga golongan yang takkan cium bau syurga: anak derhaka, orang yang putus silaturahim, dan suami yang dayus. Banyak sangat tuan-tuan suami dayus. Tuan-tuan tu tengok hari ni, isteri-isteri bangga mendedahkan aurat, suami-suami diam, tak kata apa. Malah isteri dipertontonkan dalam surat khabar, diperlihatkan dengan jelas dalam televisyen. Suami-suami ni bangga, isteri jadi glamour. Inilah yang Hasan Al-Basri kata, tanda-tanda suami ni jadi jahat. Dan tanda-tanda suami ni jadi jahat, maksudnya ialah dayus. Walaupun kita nampak suami dia tu baik sungguh, walaupun kita nampak suami dia soleh, suami dia siap dengan simpan janggut lagi, serban pakai, kepiak pakai, tapi isteri ni pergi beli ikan depan rumah untuk pakai baju kelawar, untuk pakai baju meksi tidur, relax. Padahal suami baru balik kuliah subuh, untuk baca kitab dekat beranda rumah. Isteri pergi beli suat, beli apa nama ikan, mendedahkan aurat, dia tak tegur. Yang ni pun tak kena tuan-tuan. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali pula dengan katanya, Abu Hamid Al-Ghazali, dan adalah telah memberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan orang perempuan akan hadir di dalam masjid. Apa hukum orang perempuan pergi masjid? Hukumnya boleh pergi, malah kadang-kadang wajib pergi kerana menuntut ilmu. Tuan-tuan jangan duk larang pula orang perempuan pergi masjid. Dia pakai telekong, dia tutup aurat, apa sebab nak larang? Yang larang ni kalau pakai skirt, yang tu kena larang. Sekarang ni isteri kita, mak kita, kak kita, adik kita, anak kita pakai tudung, pakai telekong, main masjid, duk tempat pula khas. Tak ada siapa orang lelaki kata duk dekat. Maknanya tak ada masalah apa. Tambah pula belajar benda fardu ain macam kita duk baca ni, wajib mereka datang. Sebab ada orang marah, orang perempuan datang masjid. Dah lah datang dapat kelas ketiga pula, lantai tak boleh buka. Marah kalau buka lantai. Kita buka sikit supaya tahu pergerakan tu imam. Naik tu siap, tu tutup, haram. Dah tu imam batal, lama tak bangkit-bangkit. Yang makji je mana? Duk nyimbang dulu orang. Macam mana kita ni? Tak ada. Sebab tu dia boleh buka. Nak tengok, buka sikit. Nak bagi. Bukan kata buka banyak, buka sikit saja. Supaya tahu pergerakan. Kesian orang perempuan tuan-tuan. Buatnya blackout. Mikrofon tak dengar. Macam mana keadaan mereka? Kesian. Saya pergi semayang satu masjid, tu imam tak buat sujud sejadah. Wahum la yastakbirun. Allahu akbar. Kita ingat sejadah lah. Rupanya dia rukuk. Dengan saya pun sujud kan? Sebab tapi jenis tak faham, dia bawa berekok. Nah bang, dia abang batuk. Aku tak batuk itu. Sebab tu tuan-tuan kita kena faham. Bila kita faham selesai. Cuba kita tengok Rasulullah dengan Khadijah, saling faham. Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad sedih sebab Khadijah mati. sebelum Khadijah mati, 3 hari sebelum Khadijah mati, Abu Talib mati. Abu Talib mati dulu. 3 hari lepas Abu Talib mati, baru Khadijah mati. Nabi sedih. Berarti orang depend Nabi mati. Sebab tu Rasulullah pujuk Nabi Muhammad dengan dibawa ke jalan. Supaya menghiburkan hati Rasulullah. Dibawa ke jalan. Naik Isra' dan Mi'raj. Jalan selangi. Fahamnya tuan-tuan. Kalau isteri tuan-tuan dalam keadaan bersedih, bawa ke jalan. Bawa ke jalan. Keluarkan dia daripada kesedihan. Isteri tuan-tuan hilang cincin. Cincin mah kahwin dulu-dulu hilang. Pergi surau ke Mesah hilang, ambil wuduk. Terlupa nak tarung balik. Habis-habis bayar maghrib cari. Tak ada dah. Balik rumah menangis abang. Cincin hilang. Bawa ke jalan. Pergi ke Poh Kong besok. InsyaAllah lagi ke tuan-tuan. Bawa lah jalan ke Poh Kong, Habib. InsyaAllah hilang lah. Masalah kita sekarang ni kita tak mau. Bagaimana nak mengerahkan balik. Kita biarkan masing-masing selesaikan masalah masing-masing. Sedangkan Nabi kata wa amruhum, Allah kata wa amruhum syura bainahum. Kita ni nak selesaikan masalah, kena mesyuarat. Jangan buat keputusan sendiri-sendiri. Mesyuarat. Bila mesyuarat itu, kita jadi jemaah. Bila jadi jemaah, keputusan yang kita ambil akan jadi barakah. Baik, yang terakhir. Dan mana-mana isteri tadi yang jaga 3 benda tadi, sesungguhnya masuklah dia ke dalam syurga Tuhan seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ampun bagi segala perempuan yang mengikut akan segala suaminya. Siapa yang minta ampun? Burung yang terbang di langit. Saya sebut banyak kali dah pada tuan-tuan. UFO tu tak ada. UFO tu tak ada. Pakat duk terbang cari UFO. Teropong siang malam pagi petang di Johor. Di Lakin Johor. Buang masa tuan-tuan. Tak ada. Allah kata tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Yang terbang duk keluar lampu ni manusia. Dah. Duk cari lah. Bawa segala kamera berkuasa tinggi. Semalaman duk teropong di langit. Kecewa keluar dalam paper. Para pencari UFO kecewa apabila UFO yang dinantikan semalam tidak muncul-muncul seperti dijangka. Kira-kira 50 orang peminat mengkaji UFO berkumpul di Padang Lakin untuk mencari UFO. Sehinggalah jam 5 pagi UFO tak datang. Hari ini paper keluar. UFO serupanya layang-layang yang menggunakan kawalan jauh Singapura punya. Ni layang-layang bukan takat helikopter sampai terbang remote control. Hari ni layang-layang remote control mengeluarkan warna yang cantik. Yang puak-puak kita dia tak pernah tengok UFO, UFO. Tak ada buka dalam Quran, tak ada tuan. Yang duk terbang ni Allah kata manusia, subhanallazi sakhkhara lakum ma fil ardi wa ma fis sama'. Allah lah yang memudahkan perjalanan kamu di bumi, perjalanan kamu di langit. Allah kata aku yang buat. Maha suci Allah yang memudahkan. Alam tara annallah sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebut terang-terang dalam Quran. Yang terbang itu ialah manusia selain daripada binatang, jin dan sebagainya. Baik, dan segala ikan yang di dalam air. Minta ampun pada isteri yang soleh. Dan segala malaikat yang pada langit, minta ampun pada isteri soleh. Dan matahari dan bulan sebelah mana perempuan itu berada di dalam keredoan suaminya. Masya Allah tuan-tuan. Dia tak cerita pun pasal lelaki-lelaki. Yang dia duk cerita ni Nabi duk cakap pasal pasal isteri. Untunglah jadi isteri. Pagi-pagi matahari minta ampun. Datang malam pula, bulan minta ampun. 24 jam, malaikat minta ampun. Datang burung terbang, burung pun minta ampun. Dia lalu tepi laut, tepi sungai, tepi tasik, ikan minta ampun. Dengan syarat, isteri tadi adalah isteri yang berada dalam keredaan suaminya. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila keluar segala perempuan, maka sayugianya memejamkan ia akan penglihatannya.